bukan mainan. Ini sebuah perasaan, jangan sekalipun menyakitinya. Bila kau tak ingin kena karmanya, hey, bukan takut akan cinta. Ku tak suka coba-coba, karena cinta itu adalah sakral, untuk selamanya menuju kekal. She a rising star, and a star on the rise. She the queen of rap.